يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hingga saat ini masih diberikan keistiqomahan di atas iman dan Islam, juga diberi nikmat berupa kesehatan serta kesempatan. Semoga Allah Ta'ala kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah Ta'ala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut hingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kemudian diberikan nikmat berupa Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahmakumullah, pada kesempatan kita malam hari ini kembali kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas dalam kitab Khirasatul Tauhid, bab tentang masalah bagaimana membentengi diri kita, usaha dan upaya membentengi diri kita dari bahayanya sihir, di mana usaha membentengi diri itu adalah sebagai langkah preventif pencegahan sebelum terjadinya sihir mengenai seseorang. Adapun ketika sihir itu biqadarillah, dengan takdirnya Allah, kok kemudian mengenai, maka pun ada langkah-langkah usaha yang dituntunkan oleh syariat untuk menyembuhkan sihir tersebut. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan di antara usahanya adalah membaca ayat kursi setiap usai sholat-sholat fardu, setelah membaca zikir-zikir yang dituntunkan ba'da salam. Begitu juga membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Begitu juga usaha yang lain adalah membaca Suratul Ikhlas wa Muawwidzatain, Surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Ini juga dibaca selesai menjalankan salat, salat fardu, di mana kalau salat seusai salat subuh dan salat maghrib masing-masingnya dibaca 3 kali. Begitu juga surah-surah ini tadi dibaca sebanyak 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari seusai sholat subuh hingga terbitnya matahari, sore hari, ba'dal asr hingga tenggelamnya matahari. Begitu juga yang dibaca adalah dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Ini dibaca di awal datangnya malam atau ketika hendak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal 'alaihi minallahi hafidun wa la yuqarribu syaitan hatta yusbih." Siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka terus-menerus Allah Ta'ala akan berikan penjagaan dan setan tidak bisa mendekat kepadanya hingga pagi hari. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di satu malam, maka dengannya Allah Ta'ala memberikan kecukupan. Maknanya adalah Allah Ta'ala memberikan kecukupan bagi dia dari semua hal yang hendak mengganggu atau hendak mendatangkan bahaya. Diberi kecukupan artinya Allah Ta'ala akan menolong, Allah Ta'ala akan membantu, Allah Ta'ala akan melindunginya dari kejelekan ataupun kejahatan. Selanjutnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menyatakan, "Wa min dhalika ayyakulal muslim fi awalin nahar wa awalin lail salasa marrat." Di antaranya adalah seorang muslim membaca sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Bacaan yang berbunyi sebagai zikir pagi dan sore dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah tidak akan berbahaya dengan sebab menyebut nama Allah sesuatu pun di langit-langit maupun di bumi, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini kalau dibaca di pagi hari ataupun sore hari, Rasulullah SAW menyatakan lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan dia. Ini menunjukkan kalau bacaan zikir ini kita baca di waktu pagi 3 kali, sore 3 kali, ini menjadi sababus salamah min kulli su'in, sebab mendapatkan keselamatan dari adanya kejelekan ataupun kejahatan. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan, "Wa hadhil adkar wa ta'awudat min a'dhamil asbab fi ittiqai syarri sihr wa ghairihi minas surur liman hafadha 'alaiha bisidqin wa imanin wa siqatin billah wa itimadi alaih wa insirahi sadri lima dalat alaih. Dikir-dikir dan bacaan-bacaan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, itu adalah termasuk sebesar-besarnya sebab untuk menjaga diri dari kejelekan sihir atau kejahatan sihir dan yang lainnya dari kejelekan-kejelekan. Bagi orang yang senantiasa menjaga dengan membenarkan dan mengimani, percaya kepada Allah dan bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan dengan lapang dada terhadap apa yang ditunjukkan bacaan-bacaan tadi. Wahya aidon min a'dhamis silah li izalati sihr ba'da wuku'ihi ma'al iksari min ad-dara'ati ila Allah wa su'ali subhanahu ayaksif ad-darar wa yuzil ba's. Dan ini juga adalah termasuk sebesar-besarnya senjata untuk menghilangkan pengaruh sihir manakala sihir itu telah menimpa seseorang. Bacaan-bacaan tadi juga termasuk bacaan-bacaan yang merupakan sebesar-besar obat, sebesar-besar senjata untuk terapi penyembuhan dari kejelekan dan kejahatan sihir setelah terjadinya sihir itu, dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkannya kejelekan-kejelekan dan disingkirkannya penyakit-penyakit. Maka di antara doa yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk pengobatan dari pengaruh sihir adalah lafadznya Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta safi la sifa'an illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama. Dibaca 3 kali. Allahumma Rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, singkirkanlah, hilangkanlah gangguan. Wasfi anta safi, sembuhkanlah, engkau adalah zat yang menyembuhkan. La sifaan illa sifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan rasa sakit. Ini dibaca 3 kali jemaah. Dibaca 3 kali. Kemudian juga kalau sihir itu sudah menimpa, maka terapinya adalah ruqyah. Diberikannya bacaan-bacaan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa wirid yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bacaan ruqyah, doa yang pernah Jibril alaihissalam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca bismillahi urqika min kulli su'in min kulli syai'in yu'dika wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yasfik bismillahi urqika, dibaca 3 kali. Ini bacaan seseorang hendak meruqyah sebagaimana yang pernah dipraktekkan malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca bismillahi urqika, dengan menyebut nama Allah, saya meruqyah kamu. Min kulli syai'in yu'dika, dari segala sesuatu yang mengganggumu atau menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, dan dari kejelekan atau kejahatan setiap jiwa atau setiap ain pandangan orang yang hasad. Allahu yasfi, semoga Allah menyembuhkan engkau. Bismillahi urqi, dengan menyebut nama Allah saya meruqyah engkau. Nah, ini kata beliau wal yukarrira dzalika salasa marrat, yang demikian hendaknya dia ulang 3 kali. Ini bacaan dari bacaan ruqyah. Ruqyah itu bacaan yang diniatkan menjadi obat penyembuh dengan izin Allah. Maka yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, diantaranya tadi ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Begitu juga surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Begitu juga sebagian doa-doa wirid atau bacaan yang telah kita sebutkan tadi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya juga membaca ayat-ayat yang di sana terkandung masalah sihir. Kalau untuk meruqyah, di antaranya adalah di surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf ayat 117 hingga 119. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikum fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalabu saghirin. Ini tentang sihir yang dilawan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika kami wahyukan kepada Musa agar melemparkan tongkatnya, maka ia pun kemudian berubah menjadi ular yang memakan sihir-sihirnya tukang sihir Fir'aun. Maka al-haq kebenaran itu mengenai kebatilan dan mengalahkan kebatilan berupa apa yang mereka perbuat dari kalangan tukang-tukang sihir, sehingga mereka dikalahkan dengan izin Allah. Mereka pun akhirnya menjadi orang-orang yang rendah, tukang-tukang sihir tersebut tunduk dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini di antara juga bacaan yang dibaca sebagai ruqyah ketika mengobati atau meruqyah orang yang terkena sihir. Di antaranya juga di dalam surah Yunus ayat yang ke-79 hingga 82. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli syakhirin alim. Falamma ja'a saharatu qala lahum Musa alkuma antum mulkun. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innu batilu. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan berkatalah Fir'aun, datangkan, panggilkan untukku tukang-tukang sihir yang mereka pandai-pandai. Maka ketika datang tukang-tukang sihir, Musa pun mengatakan kepada mereka, Alkuma antum mulkun, lemparkanlah apa yang kalian pengen lemparkan. Ketika tukang sihir itu melemparkan apa yang mereka lemparkan dari sihir-sihir mereka, Musa pun berkata, tidaklah kalian mendatangkan kecuali itu sihir, maka sungguhnya Allah akan menghancurkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memenangkan, tidak akan menjadikan baik amalannya perbuatan orang-orang yang merusak. Maka Allah Ta'ala nampakkan dan Allah menangkan al-haq, kebenaran, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang-orang jahat itu tidak senang. Nah, ini juga tentang kisah dikalahkannya tukang-tukang sihir oleh Musa alaihissalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk yang dibaca ketika meruqyah. Di antaranya juga di dalam surah Thaha. Surah Thaha ayat ke-65 hingga 69. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal ulqu fa idza khibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haisu ata. Mereka berkata, tukang-tukang sihir itu, wahai Musa, apakah yang melemparkan engkau ataukah kami yang pertama melemparkan? Maka Musa pun menjawab, lemparkanlah oleh kalian. Maka ketika mereka melemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka nampak dalam pandangan terbayang pada pandangannya Musa dari sihir mereka, pengaruh sihir mereka, seakan-akan tali temali yang mereka lemparkan itu bergerak-gerak cepat. Sehingga Nabi Musa pun mengkhawatirkan dirinya karena takut. Maka kami katakan kepada Musa, la takhaf, jangan engkau takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau akan menang, engkau adalah tinggi. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, maka akan memakan apa yang mereka perbuat, tukang-tukang sihir tersebut. Tidak lain mereka melakukan tipu daya berupa sihir, dan si tukang sihir itu tidak akan menang dari sisi manapun. Nah, ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara ayat-ayat yang dibaca ketika meruqyah orang yang terkena sihir, terkena gangguan. Ayat-ayat yang isinya tentang kalahnya tukang sihir, batilnya tukang sihir dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan menangkan kebenaran. Adapun sihir itu adalah kebatilan. Sihir itu adalah amalan yang merusak, amalan yang tidak benar. Maka harus kita lawan dengan apa yang Allah dan Rasulnya SAW tuntunkan, berupa bimbingan yang benar, yaitu berupa ruqyah, dibacakan Al-Quran ataupun doa-doa yang ada tuntunannya. Bukan dengan mantra-mantra yang tidak ada tuntunannya dalam syariat agama. Bukan dengan jampi-jampi yang juga tidak ada tuntunannya. Ruqyah itu adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang dituntunkan dengan hati senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan. Adapun bacaan-bacaan itu adalah menjadi sebab yang Allah taala perintahkan untuk kita lakukan, yang dengannya semoga Allah taala memberikan pertolongan, Allah taala menyembuhkan, Allah taala menghilangkan gangguan dan kejahatan-kejahatan. Itulah jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Sehingga kita cukupkan pembahasan tentang yakni terapi membentengi diri dari kejahatan-kejahatan dan kejelekan-kejelekan, diantaranya sihir, dan juga terapi bagaimana kalau sihir itu mengenai seseorang. Adalah paling pokok seseorang adalah menjaga akidah tauhid, keimanan, supaya keimanannya itu tetap benar, keimanannya tetap kuat, akidahnya akidah yang lurus. Kemudian melakukan tuntunan-tuntunan yang telah disyariatkan di dalam agama, di antaranya zikir pagi dan sore, zikir-zikir ba'da salat, zikir-zikir sebelum tidur. Ini adalah termasuk waktu-waktu yang kita dituntunkan untuk membaca wirid-wirid, doa-doa atau zikir-zikir, di antara gunanya sebagai benteng. Karena siapa yang mengamalkannya, siapa yang menjaganya, Allah taala akan jaga dia dari adanya berbagai kejelekan dan kejahatan. Jemaah kaum muslimin, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.